rasa olah janu padaku. Ku ingin kau bicara, katakan saja apa salahku. Sungguh aku tak mengerti apa yang telah terjadi, dan ku tak ingin engkau pergi jauh dari hidupku. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Ku ingin kau bicara, katakan saja apa maumu. Lihat aku, coba kau mengerti, ini semua bisa teratasi. Resah bila semua yang pernah kita lakukan, kau takkan pernah sadari betapa ku mencintai.